Sudah dulu abang katakan, mengapa adik tak menghiraukan. Kini adik rasakan, putus cinta sakit rasanya. Sudah abang katakan, mengapa adik tak menghiraukan. Udangnya sama udang, udangnya ada di kali. Bujangnya sama bujang, putusnya sakit sendiri. Sakit rasanya. Sudah abang katakan, mengapa adik tak menghiraukan. Udangnya sama